and action. Lagi-lagi dan lagi, slang selalu memberikan pandangan baru. Di mana dokter mengobati secara fisik, tapi slang mencoba untuk mengobati secara mental. Itu mungkin salah satu kontribusi dari slang untuk tetap berbahagia cinta pada halayak. Nah, sudahlah, saya terlalu banyak bicara. Langsung berikan saja vaksin dari album ke-24, slang.